نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. مسيح kita melanjutkan tafsir surah Al-Haqqah dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah wa qad taqaddama fi sahihi حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى. Telah lewat di dalam as-sahih hadis ibn Umar ketika ditanya mengenai an-najwa. Faqala, beliau pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, يدني الله العبد يوم القيامة ويقرره بذنوبه بكلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan seorang hamba, kemudian akan ditunjukkan dosa-dosanya dan hamba tersebut pun mengakui seluruh dosa-dosanya. Sampai ketika hamba tersebut sudah menyangka dirinya akan binasa, sudah yakin, sampai ketika hamba tersebut sudah yakin dirinya akan binasa, melihat betapa banyak catatan dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekan dia, qala Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Dulu ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu ini, dosa-dosamu yang banyak ini aku tutupi, dan sekarang aku akan ampuni dosa-dosamu ini. Subhanallah, ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. ثم يعطي كتاب حسناته بيمينه, kemudian diberikanlah kitab catatan amalannya, amalan kebaikannya dengan tangan kanannya. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ, adapun orang-orang kafir dan munafik, فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ, maka saksi-saksi akan mempersaksikan dan berkata, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ala la'natullahi 'alal zalimin, mereka-mereka itulah yang telah mendustakan ya, kedustaan-kedustaan atas Rabb-nya. Atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam kedustaan, kekufuran dan kemunafikan. Ketahuilah, la'nat Allah atas orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang kafir dan munafik. Ya. Semua akan bersaksi dan mengatakan demikian. Ha'ulai alladhina kadhabu ala rabbihim. Ala la'natullahi ala zalimin. وقوله تعالى dan firman Allah تعالى إني ظننت أني ملاك حسابيه. Maka kemudian orang yang tadi menerima catatan amalan dengan tangan kanannya, dia mengatakan, sungguh sudah aku sangka sebelumnya aku akan mendapati hitungan amalan ini. Aikut kuntu muqinan fid dunya, yaitu dulu aku begitu yakin ketika di dunia, anna hadzal yawma kainun la mahalata, bahwasanya hari ini pasti akan terjadi, ya, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman ketika mensifati orang-orang, ya, yang mereka khusyuk dalam salatnya, ya, di mana salat itu berat, khusyuk itu berat, ya, maka kemudian disifati orang-orang yang khusyuk tersebut adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka-mereka yang yakin akan bertemu dengan Rabb mereka. Dhan, ya. Dhan yang kita biasa artikan prasangka kalau terkait dengan Allah adalah yakin. Ya, prasangka yang yakin. Ya, kenapa masih dikatakan prasangka? Karena kita belum bertemu. Tetapi prasangka yang yakin, lebih yakin daripada apa yang kita lihat. Qala Allah Ta'ala, dan Allah pun berfirman, fahuwa fi 'aishatir radiyah ay mardiyah. Maka dia pun yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan berada dalam kehidupan yang diridhai, mardiyah, yang sangat diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga-surga yang tertinggi, ay rafi'atan, ya, rafi'atu kusuriha, atau rafi'atan kusuruha, yaitu begitu tinggi istana-istananya. Hisanan huruha, begitu cantik jelita bidadari-bidadarinya. Wa ni'matan dawruha, dan begitu nikmat tempat-tempat yang ada di dalamnya. Daiman huburuha, yang senantiasa keberadaannya itu abadi. Ya. Atau bisa dibaca ai rafi'atu kusuriha, atau rafi'atun kusuruha, atau hisanun huruha, ni'matun dawruha, daimun huburuha. Ya. Karena kalimat ai ini tafsiriyah, bisa kita baca dengan mansub, bisa kita baca dengan rafa'. Naam. Intinya di dalam surga-surga tersebut, ya, istananya begitu tinggi, begitu jelita cantiknya para bidadari-bidadari, tidak ada celahnya sedikit. Tidak ada sedikit pun kejelekan pada bidadari tersebut, begitu sempurna luar biasa. Kalaulah bidadari itu ngintip ke dunia, kemudian terlihat cahayanya, niscaya akan tersinarkan semua, ya, apa yang ada di dunia ini dengan sinar bidadari surga tersebut. Maka jangan sampai kita tergoda dengan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia, karena semakin dia bermaksiat dengan wanita-wanita yang ada di dunia ini, maka akan terjauhkan dengan bidadari-bidadari surga. Ya. Begitu nikmat, ya, berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan, dan di sana abadi selama-lamanya. Ya, beda kenikmatan di dunia. Kenikmatan, semua kenikmatan di dunia, semakin kita tambah bukan semakin nikmat, tapi semakin bosan. Makan sate enak. Satu tusuk, dua tusuk, lima tusuk, sepuluh, satu kodi, sudah mulai enggak enak perutnya. mual. Kepalanya sudah mulai pusing. Duitnya sudah mulai menipis. Itu makan sate. Tapi yang namanya akhirat, subhanallah, antum makan sebanyak-banyaknya, tambah nikmat, semakin tambah lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Ya, itu kenikmatan yang tiada tara, namanya surga. Maka fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam perkara surga lah hendaknya kita berlomba-lomba. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abu Utbah al-Hasan Ibnu Ali Ibni Muslim as-Sakuni qala haddatsana Isma'il Ibnu Ayyash an Sa'id Ibni Yusuf an Yahya Ibni Abi Katsir an Abi Sallam al-Aswad qala Abi Sallam al-Aswad mengatakan sami'tu Aba Umamah qala aku mendengar Aba Umamah mengatakan sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yatazawaru ahlul jannati, apakah penduduk-penduduk surga akan saling anjang sana, akan saling berkunjung, berziarah? Qala na'am. Na'am, kata Rasulullah. Iya. Innahu la yahbitu ahlul darajati al-ulya ila ahli darajati sufla. Fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Sesungguhnya penduduk-penduduk surga yang tingkatan tinggi, mereka akan bisa ke tingkatan yang di bawahnya, mengunjungi penduduk surga yang tingkatannya di bawahnya, kemudian akan mengucapkan penghormatan, yaitu apa? Salam wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan penduduk-penduduk surga itu adalah salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir daripada seruan mereka, panggilan mereka adalah anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wa la yastati'u ahlu darajati sufla yas'uduna ilal a'lin. Ya, taqsuru bihim a'maluhum. Adapun penduduk surga yang derajatnya di bawah, itu enggak bisa naik mengunjungi penduduk surga yang di atasnya, karena amalannya kurang untuk naik ke sana. Ya, amalannya kurang. Bagaimana kalau bisa untuk naik? Ya, cara untuk naik derajat itu bagaimana? Maka dalam hadis yang lain apa itu? Dengan banyak baca Quran. Ya. Ya, iqra warqi. Di dalam surga nanti orang yang baca Quran itu akan dikatakan iqra, bacalah Al-Quran di surga ini, kamu akan naik derajatnya. Fa inna darajataka fil jannah 'inda ayatin taqra'uha. Karena derajatmu di surga itu ditentukan banyaknya ayat yang kau baca. Baca di sini tentunya maknanya umum ya, baca secara lafaz, secara makna, mengamalkan, itu semuanya membaca. Ya. Maka tentunya seorang yang membacanya dengan tadabbur, dengan ilmu, dengan amal soleh, maka tentunya beda tingkatannya dengan sekedar membaca tanpa makna. Walaupun tetap dapat pahala. Jangankan yang bacanya bagus gak tahu makna. Yang gak tahu maknanya bacanya ya jengklak-jengkluk, ya tata'ta', terbatah-batah, falahu ajron, pahalanya dua. Apalagi yang bacanya mahir. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, kata Rasulullah. Seorang yang mahir baca Quran itu akan diiringi oleh malaikat-malaikat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ya. Ada alladhi yaqra'ul Quran, ya. Ya ta'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrun. Adapun yang baca Quran kesulitan, terbatah-batah, ya, beribet-beribet, tapi dia terus belajar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala sempurna bacaannya dan pahala usahanya. Maka jangan putus asa. Oh, saya sih sudah tua. Mau belajar malu. Kok malu? Mau belajar Quran malu, alasannya sudah tua. Coba kalau kita sudah pensiun, umur. Pensiun sekarang umur berapa, Pak? 50? 60 sudah pensiun. Kemudian masa mengandalkan uang pensiun sih. Uangnya habis dong. Akhirnya dia belajar bisnis. Beternak, ada yang bertani. Itu sudah tua, Pak. Seharusnya malu, Pak. Ya, jangan belajar bisnis malu. Masalah dunia enggak malu untuk belajar, tapi masalah agama Malu alasannya. Malu sudah tua, salah terus. Ya. Wallahi yang tercela adalah yang enggak mau belajar. Bukan enggak bisanya. Kalau enggak bisa karena kita terus belajar tapi Allah batasi kemampuan kita, ya Allah berikan uzur. Tetapi orang-orang yang enggak bisa karena enggak mau belajar, nah inilah yang nanti, ya ikhwan fillah na'zakumullah, ketika di alam kubur akan ditanya. Ketika orang-orang yang ditanya di alam kubur, "Man rabbuka, man nabiyyuk, wa man dinuk?" "Man rabbuk? Man nabiyyuk? Man dinuk?" Hah saja dia. Kenapa? Malaikat kemudian ngambil palu, dipukulin kepalanya. Bimitraqah. La daraita wa la talaita. Kamu dasar enggak tahu, enggak mau tahu lagi, enggak mau belajar. La daraita, kamu enggak tahu. Wa la talaita, dan enggak mau belajar, enggak mau baca. Sudah tahu, mohon maaf, enggak tahu, enggak mau tahu. Sudah tahu enggak bisa, enggak mau bisa. Nah, inilah perkataan malaikat yang memukul, ya, seorang yang di dalam kuburnya dengan mitraqah, dengan pukulan palu, palunya malaikat ini. La daraita wa la talaita. Dasar kamu enggak tahu dan enggak mau tahu, enggak mau belajar. Maka jangan alasan ya. Siapapun saya, antum, siapapun, tua, muda, besar, kecil, belajarlah. Belajarlah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa di kalimat belajar ini pertama? Karena semua kita bisa belajar. Semua kita ini bisa belajar. Baru yang mengajarkan. Karena tidak semuanya bisa mengajarkan. Tapi semuanya bisa belajar. Yang bisu, yang tuli, yang buta, semuanya bisa belajar. Sehingga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, belajarlah Al-Quran. Terus belajar. Ya, yang sudah mahir pun terus belajar. Ya. Yang belum mahir, bacalah Al-Quran. Ya, nikmat baca Al-Quran itu luar biasa. Nikmat sekali. Ya. Bukankah hadis telah lewat ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ahlu Suffah. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyagduwa kulla yawmin ilal badha fayati minhu biqawma waini amlahaini bighairi ismin walaqati'atir rahim. Wahai Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ini sahabat. Yang fakir, yang miskin, la'ala enggak punya keluarga, enggak punya harta sama sekali. Tidurnya di emperan masjid. Ya, tidur di emperan masjid. Ya, setiap pagi mereka cari kayu bakar, sebagiannya ditaruh di temboknya Rasul untuk Rasul, sebagiannya dia jual di pasar untuk makan hari itu. Setiap hari seperti itu. Mereka belajar dari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah melihat mereka, ya, di siang hari sedang panas-panasnya kipas-kipas, ditanya, "Mau siapa di antara kalian yang suka jika datang ke kebunnya milik sendiri, ya. Kemudian datang pulang dari kebun tersebut membawa dua ekor unta yang besar-besar yang gemuk-gemuk tanpa menyebabkan ada kejelekan dan tanpa menyebabkan putus silaturahim?" Sahabat mengatakan, "Kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah." Kalau begitu siapa yang enggak suka? Kita semuanya senang. Tiap hari digaji dua ekor unta, senang enggak? Yang paling gede 100 juta, sehari 200 juta, senang enggak? Sehari 200 juta. Cuma datang kebun balik oli 200 juta. Siapa yang enggak mau? Saya juga mau. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid?" Bukankah kalian setiap pagi itu datang ke masjid? Fayaqra'u ayataini min kitabillah. Kemudian kalian baca dua ayat. Dua ayat. Dalam kitabullah. Di masjid. Fahuwa khairun min kawma waini amlahaini. Itu lebih baik daripada dua ekor unta yang besar-besar, yang gemuk-gemuk. Kalau untanya 200 juta. Lebih baik daripada digaji 200 juta. Pilih mana? Pilih mana 200 juta per hari apa dua ayat dibaca di masjid? Pilih mana? Enggak ada yang jawab. Pilihan yang sangat sulit. 200 juta karo 2 ayat. Pilihan mana? Masa 2 ayat. Kalau cerita 2 ayat, kalau ada duitnya, aduh. Kalau Al-Qur'an besok lagi masih bisalah. 200 belum tentu nih. Nah. Ya itulah, ya manusia ya, manusiawi seperti itu. Tetapi ya, jangan lupakan walaupun 2 ayat. Kita baca di masjid ini. Bismillah. Waqad thabata fi sahihi innal jannata mi'atu darajah. Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat dalam Sahih Bukhari. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara 2 derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Kita sendiri sampai sekarang belum tahu langit itu jaraknya sampai kemana. Sudah ada yang terbang sampai ke langit? Ya cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah mana batasan langit dunia? Selama masih ada bintang, itu langit dunia. Silakan terbang ya, selama di situ masih ada bintang, itu langit dunia. Silakan diteropong dengan apa namanya? Teleskop ya. Teleskop, silakan. Selama ada bintang, itu langit dunia. Ya, ada bintang sayyarat, ada bintang yang berkeliling, ada bintang yang terdiam. Nah, semua itu adanya di langit dunia. Maka jarak 1 derajat dari 100 derajat surga, di antara 2 derajatnya itu, jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah. Wa quluhu ta'ala qutufuha daniyah. Surga itu di dalamnya buah-buahnya itu didekatkan. Didekatkan pada penduduk surga. Qala al-Barra ibn 'Azib ay qaribatan yatanawaluha ahaduhum wa huwa na'imun 'ala saririh. Yaitu buahnya itu dekat-dekat bisa dipetik oleh siapapun di antara penduduk surga sambil dia leyeh-leyeh di singgasananya, di ranjangnya. Masyaallah. Ya. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Ya. Fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada air yang mengalir. Singgasana-singgasana yang tinggi. Bayangkan kalau kita ya berbaring di situ. Pengin buah tinggal petik saja, dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang cantik, pelayan-pelayan yang membawa dengan minuman-minuman yang lezat. Siapa yang enggak mau seperti itu? Subhanallah. Apa kita enggak rindu rumah kita itu? Rumah ayah kita, Adam wa Hawa. Rindu kita. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, siapa yang tidak merindukan surga? Maka mintalah kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Wa qad qala ghairu wahid, demikian dikatakan oleh bukan hanya satu dari kalangan para ulama ahli tafsir, ya. Qala Tabrani, berkata Tabrani, an Abdul Razzaq an Sufyan ats-Tsauri an Abdurrahman bin Ziyad bin An'am an Atha bin Yasar an Sulaiman an Salman al-Farisi. Ya, dengan sanadnya dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata illa bijawaz. Tidaklah seorang di antara kalian itu bisa masuk surga kecuali dengan jawaz, dengan paspor. Ya, ini bahasa kita paspor gitu ya. Ya. Bahasa sekarang, bahasa modern. Apa itu paspornya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab minallahi li fulan ibn fulan adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuha daniyah. Ini adalah kitab dari Allah bagi fulan bin fulan, masukkanlah dia ke dalam surga yang tinggi yang buahnya itu didekatkan kepadanya. Subhanallah. Wa kadarahu dhiya fi sifatil jannah min tariqi Sa'dan bin Sa'id. Demikian pula diriwayatkan oleh Dhiya al-Maqdisi al-Mukhtarat mengenai sifat-sifat surga. Dari jalan periwayatan Sa'dan bin Sa'id, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abi Uthman An-Nahdi, ya, dari Abi Uthman An-Nahdi, an Salman, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yu'tal mu'minu jawazan 'ala sirati, diberikan seorang mukmin itu diberikan jawaz atau semacam paspor di atas sirat. Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun minallahil azizil hakim li fulan adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuha daniyah. Ini adalah kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana untuk fulan, masukkanlah dia ke dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya itu didekatkan kepadanya. Ini penafsiran, walaupun sebagian ulama menduaifkan dua hadis tadi, tetapi penafsiran ini lebih baik dibandingkan dengan ra'yu-ra'yu kita. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, penafsiran, ya, penafsiran atau fatwa dengan riwayat-riwayat yang mursal atau riwayat-riwayat yang dhaifnya lemah, yasir, seperti perawinya ada yang majhul, ini lebih baik daripada kita pakai akal. Ya. Ya, tapi syaratnya bukan hadis-hadis dhaif yang dhaifnya syadid, yang dhaifnya karena di dalamnya ada kadzab, ada pendusta atau wadha, ada pemalsu hadis, ya, atau ada dajjal, dajjal itu ya sama dengan pendusta. Ya, ini ibarat. Ya, perawinya tadi ada yang majhul, sehingga di sini Ibnu Katsir mencukupkan dengan riwayat ini. Karena menurut pendapat Imam Ahmad lebih baik dibandingkan pakai apa? Pakai ra'yu kita. Ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan lezatnya disebabkan oleh apa yang telah lewat bagi kalian di kehidupan-kehidupan yang telah lampau. Ayyuqalu lahum dzalika tafaddulan 'alaihim wa imtinanan wa in'aman wa ihsanan. Dikatakan kepada mereka, ya, mempersilahkan mereka sebagai bentuk itu adalah anugerah, ya, dari Allah, nikmat dari Allah dan kebaikan dari Allah. Ya. Wa illa, kalau tidak, ya, amalan kita itu sebenarnya enggak pantas untuk kita masuk surga, dengan amalan kita enggak pantas. Ya. Sebagaimana dalam Bukhari, Sahih Bukhari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, i'malu wasaddidu waqaribu. I'malu, beramallah kalian. Beramallah kalian. Saddidu, ya, cocokilah amalan tersebut sesuai 100% begitu. Saddidu itu makna saddidu. Jadi beramallah dan usahakan cocok 100%. Ini perintah untuk kita muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah. Sallu kama ra'aitumuni yusalli, dan seterusnya. Kalau enggak bisa, qaribu, dekatilah. Kalau enggak bisa 100% mengamalkan sunnah, qaribu, mendekati. Karena 100% susah. Khusyuk 100% juga susah. Ya. Maksimal kita dapat pahala, kemarin sudah sampaikan apa hadisnya? Berapa? Nisfuha. Maksimal separuh kita dapat pahalanya itu. Au tsulutsuha, atau sepertiga, au rubu'a, atau seperempat, au khumusuha, atau seperlima, ataupun seper-seper yang lainnya. Tergantung cocok tidaknya kita dengan sholatnya Rasul, tergantung dengan ikhlas tidaknya niat kita karena Allah. Maka maksimal kita dapat separuh, yang dapat full 100% adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Rasulullah, i'malu, beramalah, saddidu, cocokilah 100%. Kalau enggak bisa, qaribu, dekatilah. Ya. Wa'lamu anna ahadan minkum layudkhilahu amaluhul jannata. Ketahuilah bahwasanya seorang di antara kalian itu amalannya enggak bisa memasukkan ke dalam surga. Amalan kita ini walaupun sholat 24 jam enggak bisa memasukkan ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah amalanmu pula wahai Rasulullah tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Qalu wala ana, aku pun amalanku pun enggak bisa. Illa ayatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah telah memenuhiku dengan rahmatnya dan anugerahnya. Jadi kita masuk surga itu bifadlillah wa birahmatih. Anugerah dan kasih sayang Allah. Bukan amalan kita. Apa sih amalan kita? Secuil, malas lagi, enggak ikhlas lagi. Sedikit. Tetapi ingat, untuk mendapat anugerah dan kasih sayang Allah, itu dengan amal soleh. Jangan putus asa lah, ngapain masuk surga bukan karena amal, ngapain beramal. Makanya Rasulullah tadi terangkan yang pertama, i'malu. Ya, beramalah. Beramalah saja. Karena dengan beramal itu akan menjadikan kita dirahmati oleh Allah dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah bahwasanya dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh ahlu dunia. Ya. Kita gembira dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, itu gembiranya itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh ahlu dunia, mengumpulkan seluruh perkara-perkara dunia. Maka bergembiralah, kita gembira, kita dilahirkan dalam keadaan muslim, orang tua kita muslim, lingkungan kita setiap hari terdengar azan, kita bisa sholat di masjid, kita bisa ta'lim, itu anugerah dari Allah. Syukurilah, bergembiralah. Ya, jangan kita minder, la tahinu wa la tahzanu antum a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Kalian itu tinggi. Kalian itu tinggi derajatnya. Syaratnya apa? Jika kalian beriman. Ya, salat, zakat, haji, puasa, jujur, ya. Itu kita jangan minder dengan amal-amal soleh seperti itu. Jujur jangan minder. Sholat jangan minder. Karena tinggi nilainya di sisi Allah. Jika kita benar-benar beriman. Ya, jangan ya jangan kita nilai sesuatu seperti orang-orang kafir menilai. Itu dengan dunia, dengan pangkat, dengan jabatan. Bukan itu di mata Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kiri, dia pun mengatakan, seandainya aku tidak diberi kitab ini. Wa lam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu hitungan amalan ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Duhai seandainya ini tidak diputuskan oleh Allah. Ma aghna anni maliyah. Sungguh sekarang aku tidak butuh dengan harta-harta itu. Halaka anni sultaniyah. Telah binasa semua kekuasaanku. Khudhuhu faghulluh. Kemudian Allah berfirman, tangkap dia. Belenggu dia. ثم الجحيم صلوه. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Kemudian kerangkenglah dia. Di mana kerangkengnya 70 zira. Seretlah dia untuk masuk ke dalam neraka jahim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang-orang tadi itu orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada anak-anak miskin, orang-orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada hari ini bagi mereka siapapun yang melindunginya. Enggak ada pelindung-pelindung. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali tetesan-tetesan minyak bangkai penduduk neraka. La ya'kuluhu illal khati'un. Dan tidak ada yang memakannya, meminumnya kecuali orang-orang yang pendosa. Allahul musta'an. Hadza ikhbarun an halil asqiya. Ini merupakan kabar dari Allah mengenai keadaan orang-orang yang celaka. Idza utiya ahaduhum kitabah fi arasatin fil arasati bi shimalihi. Ketika mereka diberikan kitab catatannya dengan tangan kiri. Fahina idin yandamu ghayatan nadhmi. Saat itulah mereka menyesal dengan penyesalan yang berada di puncak penyesalan. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya ya hal ini tidak diputuskan oleh Allah. Qala dhahak ya'ani mautatan la hayata ba'daha. Qadhiya ditafsirkan oleh dhahak, duhai seandainya kematian tadi kematian yang enggak ada kehidupan setelahnya. Ya. Wa kadza qala Muhammad ibn Ka'ab war Rabi' was-Sudi. Demikian ditafsirkan oleh Muhammad ibn Ka'ab Ar-Rabi' dan As-Sudi, bahwasanya ya laitaha kanatil qadhiyah, maksudnya duhai seandainya kematian ini tuh selesai, enggak ada kehidupan setelahnya. Tetapi itu adalah ya angan-angan yang semu, tidak berguna, bahkan kenyataan itu ada di hadapan mata dia. Wa qala Qatadah tamanna al-mauta wa lam yakun syai'un fid dunya aqra ilaihi min. Orang tadi itu mengangan-angankan untuk mati. Padahal kematian adalah perkara yang paling dibenci oleh penduduk dunia. Kita yang ada di dunia ini paling takut apa? Mati. Karena dengan mati kita akan kehilangan istri, anak, harta, benda, jabatan, kedudukan. Akan hilang semuanya. Kita paling takut. Ya. Tetapi orang-orang yang tadi menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, dia berharap kematian. Dia berharap kematian. Ya. Berharap kematiannya di saat kematian itu sudah tidak ada lagi. Beda orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kalau dia menang alhamdulillah, kalau dia mati ya alhamdulillah yang dicari. Itu pesannya Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah. Melawan pasukan yang jumlahnya luar biasa. Enggak ada banding. Senjata lengkap, pasukan tempur terlatih, senjatanya canggih-canggih. Negara superpower adidaya Romawi dibantu dengan seluruh ya apa namanya? Negara-negara yang menjadi apa namanya? Teman-temannya dia. Saat Khalid bin Walid menyemangati para sahabat, ya, maka semangatnya seperti itu. Kita mati ya, kita menang ya itu tujuan kita. Kita mati bukankah itu juga tujuan kita? Maju. Sehingga kata orang-orang Romawi, kita menghadapi pasukan yang memang mati menjadi tujuannya. Sulit. Mati senang, menang juga senang. Beda mereka. Mereka itu, mereka berperang untuk hidup. Kenapa? Kalau menang, pangkatnya naik, jabatannya naik, dapat bonus. Itu pasukan-pasukan Romawi. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian. Kalau dia menang, alhamdulillah, meninggikan kalimat Allah, menyebarkan Islam. Kalau dia mati, alhamdulillah, syahid. Ya. Ini mental-mental baja yang seperti ini. Ya. Yang jelas mereka di atas ya. Sesuatu koridor yang syar'i, bukan ya semangat-semangat yang semu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij pada zaman sekarang. Ya na'udzubillah min dzalik. Fadhli kumandangkan azan terlebih dahulu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Tidak bermanfaat bagiku harta-harta itu. telah binasa dariku kekuasaan-kekuasaan itu. Ai lam yadfa'anni mali wala jahi adaballahi wa ba'sa. Yaitu harta dan kedudukanku tidak bisa mencegahku dari azab. Dari azab Allah, dari siksaan Allah. Bal khalas al-amru ila wahdi fala ma'ina li wala majira. Bahkan semua perkara, semua azab dan siksaan itu hanya kepadaku, kata orang kafir tadi. Tidak ada tempat minta tolong, tidak ada tempat untuk berlindung. Fa'indaha yaqulullahu azza wa jal, maka saat itulah Allah berfirman, khuduhu faghulluh, tangkap dia, belenggu dia, thummal jahima salluh, kemudian neraka jahanamlah tempat dia masuk. Ay ya'muru zabaniyata an ta'khudahu 'unuqan min al-mahsyar fatughilluhu. Itu Allah perintahkan malaikat zabaniyah untuk menangkap orang tadi. Ketika dihisab rupanya dia diberi dan menerima dengan tangan kiri. Kemudian dia berandai-andai, dia kecewa, dia menyesal, Allah berfirman, tangkap dia. Belenggu dia. Ditangkaplah oleh malaikat zabaniyah. Dari mahsyar tadi, kemudian dibelenggu. Ay tadu'ul aghlala fi unuki. Ya, belenggu, dikerangkengkan di lehernya. Thumma turihu ila jahannam. Kemudian diseret menuju neraka jahannam. Fataslihi iyaha. Dia pun masuk ke dalam neraka jahannam. Ay tahmuruhu fiha. Yaitu ditenggelamkan di dalam neraka jahannam. Qala Ibn Abi Hatim, berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj wala haddatsana Abu Khalid an Amr ibn Qais an al-Minhal ibn Amr qala, al-Minhal ibn Amr mengatakan, fa idza qala Allah Ta'ala khudhuhu, ketika Allah berfirman khudhuhu, ambillah, ibtadarahu 70 alf malakin, maka yang mengepung orang tadi itu 70 ribu malaikat. Dikepung oleh 70 ribu malaikat. Innal malak minhum layakula hakadha. Fayalqis sab'ina alfa finnar. Ya, sesungguhnya malaikat-malaikat di antara mereka akan mengatakan demikian pula. Dan kemudian diseret. Dikepung oleh 70 ribu malaikat. Kemudian diseret oleh malaikat zabaniyah. Dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan disiksa oleh 70 ribu malaikat pula. Na'udzubillah min dalik min nari jahannam. Thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Warawa Ibnu Abi Dunya. Dan juga Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Di dalam kitabnya Al-Ahwal. Annahu yabtadiruhu 400 alfin. La yabqa syai'un illa dhaqahu. Yaitu dikelilingi, dikepung oleh ya 400 ribu malaikat. Dan tidak tersisa sedikit pun kecuali sudah rapat terkepung. Nah, tidak ada celah untuk orang tadi lari. Fayaqul, dia pun mengatakan, mali walak, apa urusanku denganmu? Apa masalahku denganmu? Karena dikepung. Fayaqul, inna rabba alaika ghadban. Faqulu syai'in ghadbanun 'alaik, sesungguhnya Rabb murka atasmu dan segala sesuatu itu murka atasmu. Na'udzubillah. Wa qala Fudhail bin Iyad, dan Fudhail bin Iyad mengatakan, idza qala ar-rabb, ketika Allah berfirman khudhuhu faghulluh, tangkap, belenggu dia, ibtadarahu 70 alf malakin ayyuhum yaj'alul ghilla fi 'unuqih. Kata Fudail bin Iyad, ketika itu 70 ribu malaikat mengepung orang tadi, masing-masing malaikat akan membelenggu leher orang tadi. Diseret oleh 70 ribu malaikat tadi. Summal jahima salluh. Ya. Kemudian neraka jahannamlah tempat masukan dia. Ay uhmuruhu fiha. Tenggelamkanlah dia ke dalam neraka jahannam. Wa qauluhu ta'ala, Dan firman Allah Ta'ala, "Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquh." Kemudian di kerangkeng tadi itu diseret pada rantai-rantai yang ya panjangnya itu 70 dhira'. Ya, fasluquh, maka seretlah orang tadi. Qala Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, kullu halqatin minha qadra hadidid dunya. Rantai itu kan ada satu mata rantainya ya. Satu putaran mata rantainya tadi itu kadarnya, ukurannya itu seperti kadar besi yang ada di dunia ini. Satu kadar besi itu satu mata rantai tadi. Padahal tadi rantainya sampai 70 hasta. Sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-Aufi 'an Ibn Abbas wa Ibn Jurayj, adapun yang diriwayatkan oleh al-Aufi dari Ibn Abbas dan Ibn Jurayj, bi dhira'il malik, yaitu seperti dhira'nya malaikat. Ya, dhira' itu segini ya. Segini aja kita gede ya, kalau kerangkeng 70 dhira' berarti 35 meter misalnya. Ini ukurannya manusia, dhira'nya 60 cm misalkan. Itu sudah luar biasa. Ya. Maka ini dhira'nya malaikat. Ya. Hastanya malaikat. Wa qala Ibn Jurayj, qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Jurayj, berkata Ibn Abbas, fasluku ay tadkhul fi ustihi thumma takhruju min faihi. Kerangkeng tersebut dimasukkan, dikerangkengkan dari pinggangnya. Dari semenjak pinggang, dikerangkeng sampai ke lehernya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berakhir sampai rengkengnya. Thumma yanzumuna fiha kama yanzumul jarad fil ud hina yushwa. Kemudian saling bersambung-sambung ya, sebagaimana belalang itu ketika di sebuah ranting kemudian diusir, kemudian kan akan begitu kan terbang. Pernah lihat belalang, mereka hinggap di ranting di pohon, kemudian digusah ya, di apa bahasa kita ini, bahasa Indonesia apa, di di apa, halo, gusah, halo ya. Wah, baru tahu ini gusah, dihalau. Nah, berarti saya menghalau ayam gitu, menggusah ayam gitu. Nah, insya Allah begitu wis ya. Memang ya apa namanya, kosakata dalam bahasa Indonesia ini perlu ditambah lagi, lebih banyak Jawa ya. Bahasa Jawa itu kosakatanya banyak, ada gusah, ada kemarin apa, geber ini ya. Ini belum ketemu nih bahasa Indonesia ini, ketemu namanya apa ini ya. Kalau bahasa Arabnya tadi apa? Syahmatul udhun. Bahasa Indonesianya bingung. Menurut syahmatul udhun ini apa ini? Akhirnya kita bahasa Jawa saja. Geber. Nah, geber ini. Nah ini perlu ya. Kosakata-kosakata yang baru yang memang sangat perlu untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan? Ya. Nah, demikian keadaannya. Ya, rantai-rantai tadi begitu luar biasa. Wa qala al-Aufi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yasluku fi duburihi hatta yakhruja min khairihi hatta la yaquma 'ala rijlaihi. Dimasukkan kerangkeng tadi itu dimasukkan, mohon maaf, dari duburnya. Dimasukkan dari duburnya kemudian tembus ke kerongkongannya. Ya. Kemudian diikatkan terus sampai ke kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu keadaan yang sangat mengerikan dari orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad. Haddatsana Ali ibn Ishaq قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد ابن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ من أتاك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض كالله يا mata-mata rantai itu seperti ini, jumjuma. Jumjuma itu seperti ini, tengkorak. Jumjuma itu tengkorak. Ya. Kalaulah satu putaran rantai itu satu ini ya, satu tengkorak manusia. Ursilat minas sama ilal ard. Kemudian dilemparkan dari langit ke bumi. Wa hiya masiratu khamsa mi'ah sanah. Dimana langit dan bumi itu seperti 500 tahun perjalanan. La yabluhul ard ya qibala al-lail atau qabla al-laili, maka akan sampai di bumi sebelum malam ya. Walau annaha ursilat min ra'si silsilah, kalaulah dilemparkan dari rantai yang paling ujungnya, la sarat arba'ina kharifan ya al-lail wan nahar qabla an tabluha qa'raha aw aslaha. Kalaulah dari rantai tersebut, ujung rantai tersebut ya dilepaskan, sungguh itu jaraknya seperti 40 musim ya perjalanan di malam hari dan di siang hari. Barulah itu pun qabla an tabluhul qa'raha aw aslaha, itu pun belum sampai ke dalamnya dalamnya neraka jahanam, jurang daripada yang paling bawah dari neraka jahanam ya. Ini luar biasa. Jadi kalaulah ada mata rantai atau rasasah itu bisa diartikan pula peluru atau batu yang dilempar. Makanya kalau diterjemahkan hadis biasanya ini diterjemahkannya adalah batu. Seandainya batu itu dilempar untuk mengetahui dasar daripada neraka jahanam, itu akan mengalami perjalanan jatuhnya itu seperti 500 tahun perjalanan. Ya, sampai 500 tahun perjalanan. Ini sebagian menerjemahkan rasasah ini adalah batu yang dilempar. Ya, walaupun rasasah adalah umum sebenarnya di sini ya. Dan kalaulah dilepaskan dari ujung kerangkeng tadi, maka akan mengalami perjalanan 40 musim ya, malamnya dan siangnya itu tidak berhenti. Itu pun belum sampai ke dasar neraka yang paling bawah. Maksudnya sangat dalam sekali, luar biasa. Demikian akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Suhaid bin Nasr dari Abdullah bin Mubarak, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasan, ya ini adalah hadis yang hasan. Wa qulhu ta'ala innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sesungguhnya hal tersebut sebab mereka itu menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia menyesal dan suruh ditangkap, dibelenggu dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Sebabnya apa sih? Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sebabnya mereka itu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dengan iman yang hak. Ya. Karena imannya orang-orang musyrikin Yahudi Nasrani, mereka beriman kepada Allah tapi iman yang dibaluti dengan kesyirikan, sehingga iman yang tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang yang ya la yu'minu billahi aslan, yang sama sekali enggak beriman kepada Allah, yang mereka katakan agama sebagai racun, maka dia kufur sekufur-kufurnya. Ya. Mengatakan agama sebagai racun, sebagai candu. Na'udzubillah min dzalik. Kufur sekufur-kufurnya. Enggak usah ragu, kufur sekufur-kufurnya orang-orang yang ya seperti itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyemangati untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ailayah la yaqumu bihaqqillahi alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wala yanfa'u, ya. Wala yanfa'u khuluquhu wa yu'addi haqqahum. Wala yanfa'u khalqahu wa yu'addi haqqahum. Yaitu mereka tidak menegakkan haknya Allah. Haknya Allah apa sih? Untuk kita taat kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Dan tidak pula memberikan manfaat kepada makhluknya Allah dengan memberikan hak-hak mereka. Ya, ini dibarengkan di sini, ingat nih. Beriman kepada Allah dan memberikan makan kepada orang miskin, karena ini hak manusia. Ini ciri orang yang beriman itu begini. Ya, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan sayang kepada orang miskin. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min may yashba' wa jaruhu ja'id. Demi Allah tidak beriman seorang yang kenyang tetangganya kelaparan. Tetangga itu umum ya, tetangga rumah, kanan kiri, depan belakang, tetangga kerja. Kita kerja di kantor, ini tempat duduk ada teman kita ya, kenyang dia kelaparan. Kita senang dia kesusahan. Harus dibantu yang seperti ini. Ya, tetangga itu umum ya. Ya, teman duduk di sekolah itu tetangga. Ya, teman karib itu tetangga. Ya. Maka tunaikanlah hak-hak mereka. Fa inna lillahi 'alal ibadi ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Karena Allah memiliki hak atas para hamba. Untuk para hamba tersebut mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Walil ibadi ba'dhum 'ala ba'din haqqul ihsan wal mu'awanati. Dan antar hamba Allah sebagian bagi sebagian yang lain punya hak untuk berbagi kebaikan, untuk saling tolong menolong. Ingat, saling tolong menolong, bukan penginnya kita ditolong giliran yang lain susah tidak ditolong. Ini sih ya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wailul lil mutaffifin alladziina idza aktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ya, celaka ini orang-orang yang menimbang. Gimana sih orang-orang yang curang dalam timbangan? Kalau dia minta hak penginnya penuh, giliran memberikan kepada orang lain enggak mau. Telah lewat penafsirannya. Yaitu kalau yang menguntungkan dirinya pengennya dibantu. Sini bantu, mana ta'awunnya? Enggak ada ta'awun. Giliran yang lain susah, tutup mata, tutup telinga, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah enggak tahu. Oh, saya baru tahu. Oh, saya baru paham. Sudahlah, jangan pura-pura. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, kita itu punya hak ihsan berbuat baik. Ada mu'awanah alal birri wa taqwa. Saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Walihada amarallah biqamis salah wa ita'iz zakah. Oleh karena itu Rasulullah SAW, Allah berfirman untuk memerintahkan kita menegakkan solat, menunaikan zakat. Wa qabadan Nabi SAW, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika dicabut ruhnya oleh malaikat, diambil ruhnya, pesan terakhirnya apa sih? Nabi tidak mengatakan la ilaha illallah. Apa yang beliau katakan? As-salatu wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan tunaikan hak budak-budak kalian. Diingatkan pada dua hal ini. Kemudian baru beliau mengatakan fir rafiqil a'la, dan jatuh tangannya. Ya Allah, tempatkanlah aku tempat yang paling dekat dan tertinggi denganmu. Terus diulang sampai beliau jatuh meninggal dunia. Pesan terakhirnya adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan jagalah hak-hak budak kalian. Kenapa dikatakan budak? Karena secara strata sosial mereka paling rendah, biasanya paling gampang dizalimi. Paling sewenang-wenang karena merasa dia milik. Ini budak itu saya beli di pasar. mau saya injek, mau saya suruh, mau saya apa, terserah kan biasanya manusia begitu. Demikian pula kalau sekarang enggak ada budak, ingat ya bawahan-bawahan kalian, anak-anak buah kalian, mereka punya hak. Bahkan kalau bisa untuk kita membayar mereka setiap hari, bayar setiap hari. Sebelum keringat mereka kering, bayar mereka. Ini kan di hadisnya demikian. Karena haknya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendzalimi, ya, mendzalimi ya hak-hak manusia. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap kedzaliman karena kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Maka salat dan menunaikan hak itu dua hal yang saling beriringan. Kalau kita sholatnya benar, ya pasti kita amanat dan memperhatikan orang miskin, anak yatim, ya itu pasti. Ya. Kalau ada orang sholat tapi nggak punya jiwa sosial, ihsan, wal mu'awana, ya dipertanyakan sholatnya. Ya sholatuhu ala harfin, ya'budunallaha ala harfin, beribadah kepada Allah ala harfin, di ujung-ujung tanduknya aja. Formalitas belaka ibadahnya. Maka jangan seperti itu. Ya, ikhwana fillah nasakumullah, demikian harus dijaga. Ingat rupanya penyebab orang masuk neraka tadi adalah apa? Dia tidak beriman, tidak melaksanakan hak Allah dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ciri akhlak yang mulia apa sih? Ya, kalau ciri orang yang apa namanya? Beriman, dia bertauhid dan menjauhi syirik. Ciri orang beriman. Ciri orang yang akhlaknya mulia apa sih? Cirinya adalah memberi makan kepada orang miskin. Itu cirinya. Kalau pengen akhlaknya baik, senang berbagi makanan enggak dengan tetangga, dengan apa namanya, dengan teman, dengan orang miskin, senang enggak? Kalau ngegem, tahu ngegem ya? Ngegem, ngegem itu ibarat sudah pelit, jitit, beginilah. Gak mau keluar. Ya, yang seperti ini, nah itu akhlaknya gak bagus. Jangan seperti itu. Jadilah ya seorang muwahhid, seorang mukmin muwahhid yang berakhlak mulia. Karena dua ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.